Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terpaksa kita lanjutkan sedikit lagi karena ada beberapa yang penting yang belum kita baca. Pembahasan tadi masih ada sedikit yang belum kita baca, yaitu ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala fadilatul syekh al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, أي أشرطة تنشر ما حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأمور الاجتهادية التي أدت إلى اقتتال بعضهم مع بعض على وجه الخطأ أو على وجه العمد الذي هم فيه مجتهدون فإن هذه الأشرطة لا يجوز سمعها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, semua kaset-kaset rekaman-rekaman audio yang berbicara tentang sahabat, yakni ijtihadnya para sahabat, perselisihan mereka dalam fitnah atau pertikaian peperangan di kalangan mereka, yang rekaman tersebut, kaset tersebut, pembahasan tersebut ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja, maka kata beliau harus dijauhi, tidak boleh didengar. Li'annaha la budda an tu'athir fil qulub. Jadi kalau ada buku atau rekaman audio kajian tentang fitnah siffin, fitnah jamal, fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, tetapi penulisnya, pembicaranya tidak alim sehingga tergelincir di sana, tergelincir di sini, maka tidak boleh dengar. Tidak boleh didengar, tidak boleh dibaca. Mengapa? Kata beliau, li'anna la budda an tu'athir fil qalb. Karena itu akan berpengaruh dalam hati. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Di antara pengaruhnya adalah al-mail ma'aha ula'i aw ha'ula. Bisa cenderung ke sana atau cenderung ke sini. Mencerca yang sana atau menyalahkan yang sini. Padahal mereka semua para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Wasadaqa syekh, dan benar syekh. Saya pernah ditanya oleh seseorang tentang Ali ibn Abi Thalib, mengapa tidak menjadi khalifah? Bukankah dia kerabatnya Rasulullah SAW? Saya jawab, dia tidak puas. Bagaimana dengan Hasan dan Husain? Bukankah itu cucu Rasulullah SAW begini dan begitu? Kenapa dibunuh oleh pihak Muawiyah? Bahasanya begitu. Saya jawab tidak puas juga. Saya akan jawab dengan tulisan. Tunggu majalah yang akan terbit. Dulu masih majalah Salafi. Saya tulis tentang Ali bin Abi Thalib, saya tulis tentang Hasan al-Husain, saya tulis semuanya lengkap. Ternyata orang tersebut tidak puas juga. Mengapa? Saya sejak kecil mendapatkan cerita dari kakek-kakek buyut saya. Karena dia turunan Alawi katanya. Alawiyin. Mendapatkan cerita yang detail bagaimana kejahatan mereka kepada Ali. Kejahatan mereka kepada Hasan dan Husain. Ternyata sudah teracuni sejak kecil. Kisah-kisah batil itu menjadi dongeng sebelum bobo. Sebelum tidur diceritain dulu kakek moyangmu Ali bin Abi Thalib didolimi oleh Abu Bakar wa Umar. Didolimi. Itu cerita sejak kecil. Yu'asir fil qulub. Sampai hari ini dia tetap menyimpang. Padahal hujjah sudah jelas. Kajian dia ikuti. Tetap hatinya gelisah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka jangan serampangan. Kalau ada buku seperti itu boleh baca? Boleh. Yang penting kamu jaga-jaga. Jangan. Walaupun kau alim, jangan. Kecuali kalau untuk membantah. Silakan. Kalau engkau memang punya ilmu ingin membantahnya, bantah. Tetapi kalau untuk istifadah min hadil kutub, la wallahi kutubu ahli sunnah kafin, syafin. Bukunya ahli sunnah cukup. Ikhwani fi din a'azakumullah. Berarti yang terlupakan, yang terabaikan dari beliau yang katanya alim adalah kaidah darhul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Terabaikan kaidah para ulama yang disepakati oleh seluruh para a'immah, menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada mengambil faedah. Tapi kan dalamnya ada faedahnya, mungkin ada faedahnya, tetapi bahaya yang ada di dalamnya harus dihindari. Wadarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah-mafsadah tadi harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Enggak ngambil maslahat enggak apa-apa. Kata orang Jawa Timur enggak paten. Enggak mati kamu enggak ngambil dari situ. Dari buku-buku lain cukup. Baik, dalam rangka menghindari mafasid. Menghindari mafasid diutamakan. Atau dengan istilah saddud dzara'i', menutup pintu-pintu kejelekan. Kalau ada pintu kejelekan, para ulama menyatakan tutup pintunya. Lo mungkin ada tidak bisa, tutup pintunya. Jangan dibuka. Katakanlah, jangan baca buku-buku mubtadi' umbal. Sesungguhnya kutubu ahli sunnah kafin, mencukupi. Mau baca apa kamu? Sirah ada, kisah sahabat ada, lengkap walhamdulillah rabbil alamin. Yang kesembilan, kesalahan beliau yang tidak kalah fatalnya adalah mengucapkan kalimat yang sangat berbahaya dalam masalah akidah. Tiba-tiba dalam satu majlis dia berkata, wa min husnil tali' al muwafaqah an kana bainal isya'aini darf fil fiqh fiqh al usul wal an darf fil fiqh fiqh al furu'. Dan termasuk husnul tali', bagusnya yang terbit atau kebagusan, kebaikan yang terbit adalah mencocokinya antara dua isya, maghrib dan isya, yaitu pelajaran fiqh usul dan kemudian sekarang ba'da isya fiqh lagi fiqhul furu'. Yang menjadi kesalahan fatal kalimat min husnul tali', apa maknanya? Tali' itu sesuatu yang terbit. Dan itu kebiasaan ahlul jahiliyah ketika berkata bahwa hujan ini karena bintang yang terbit dari sana. Barakallahu fikum. Wa min husni tali' nazala al-matar. Wa min husni tali' hadatha kada wa kada. Wa min husni tali' itu kebiasaan jahiliyah. Kita berharap kalau beliau pun bertaubat mencabut ucapan ini, memang saya tergelincir lidahnya. Itu harapan kita. Kalau tidak, berarti dia masih meyakini bahwa kalimat-kalimat seperti ini tidak mengapa. Ini kalimat berbahaya. Disebutkan oleh Nabi SAW, arba'un min amril jahiliyah. Empat perkara termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang masih tidak ditinggalkan oleh manusia. Niyahah, meratapi mayit. At-ta'nu fil ansab, fil ahsab, mencerca nasab. Dan al-adwa, menganggap bahwa penyakit bisa dengan sendirinya menulari. Dan yang keempat, al-anwa, yaitu ucapan seseorang, mutirna binau'i kada, kami hujan karena bintang ini, kami dihujani karena bintang itu. Hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala, salla bina Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. salat mengimami kami di pagi hari pada waktu subuh di daerah Hudaybiyah, fi isri sama, di bekas-bekas langit, maksudnya air-air hujan yang bekas hujan tadi malam. Setelah selesai salat beliau berkata, atadruna madza qala rabbukum, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, ada para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, bahwa pagi ini dari hamba-hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah, adapun yang berkata bahwa kami dapat hujan karena fadilah dari Allah, maka dia mukmin kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata mutirna bi nau'i kada, bahwa kami mendapatkan hujan karena bintang ini, bintang itu, maka dia kafirun bi wa mukminun bil kawakib. Sabar dulu, jangan menyimpulkan berarti Ustaz mengkafirkan Syekh, bukan. Wala Syekh Fawaz juga tidak. Hanya menjelaskan mukaddimah bahwa istisqa bin anwa itu adalah kebiasaan jahiliyah. Al-Imam Abu Ubaidil Qasim Ibn Salam Al-Harawi mengatakan, wa ammal anwa fa innaha thamaniyatun wa ishrun. Adapun tempat terbitnya bintang-bintang itu ada 28 tempat yang sudah dikenal dengan matali'. Ingat bahasa tali' itu dari kata ini matali'. Fi azminatis sunnah kulluha fi saifi wasyita, atau fi azminatis sanah, setiap satu tempat berpindah dari tempat yang lain sampai jumlahnya satu tahun penuh. 28 tempat. Yasqut minha fi kulli 13 lailah, terbenam satu bintang setiap 13 hari, kemudian muncul bintang di tempat lain. Yang ini hilang kemudian muncul di tempat lain. Wa yatla' akhar, dan muncul yang lain di timur, di tempat lawannya. Tenggelam di timur, di barat akan muncul yang lain. Dan ini sudah dikenal oleh mereka, orang-orang Arab, dan mereka berkata, setiap yang terbit, setiap yang tali' atau yang saqit mempengaruhi musim di bumi. Maka mereka kalau melihat ada kebaikan-kebaikan, mereka berkata, min husnit tali', termasuk bagusnya bintang yang terbit hari ini adalah kejadian ini. Kalau jelek, mereka akan mengatakan min khubzi, dari jeleknya bintang hari ini adalah ini. Ila akhirihi. Fakadatil Arab fil jahiliyah, maka kebiasaan Arab di zaman jahiliyah, jika saqata minha najmun au tala'a akhar, kalau terbenam satu bintang dan muncul yang lain, qalu, mereka berkata, la budda an yakuna inda dhalika matarun, mesti akan terjadi hujan. Fayansibuna kulla ghaithin, maka mereka nisbatkan setiap hujan kepada bintang yang terbit tadi, atau bintang yang jatuh tadi, atau bintang yang terbenam tadi, apakah Turayya atau Dabran atau Simak dan lain-lainnya. Demikian dikatakan oleh Al-Harawi rahimahullah. Ikhwan ibn na'azakumullah, Syekh Al-Allamah Sulaiman ibn Abdullah Al-Syekh, kitab atau penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, Syekh Sulaiman, beliau berkata, i'lam anna min tahqiqit tauhid, ketahuilah, termasuk perwujudan tauhid adalah ihtiraz, berhati-hati dari kesyirikan kepada Allah dalam lafaz-lafaz. Wa in lam yaqsid al-mutakallim, walaupun dia tidak berniat untuk berbuat syirik. Biha dengannya. Bima'na la yajuz, yani tidak boleh walaupun tidak meniatkan hal tersebut. Lafadznya sudah salah. Min husni talib, itu lafadz yang salah. Niat atau tidak niat? Kalau niat dengan yakin, kalau memang kejadian ini karena bintang, ya syirik besar tentunya. Dan itu tidak mungkin saya husnudzan kepada beliau. Tetapi ini syirkul lafadz. Syirik dalam masalah lafadz. Tidak boleh menisbatkan sesuatu yang baik pada bintang. Jangan menyatakan min husnul tali'. Baik, kita lihat para ulama. Siapa yang bersama beliau? Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan. Al-Fauzan. Hafizahullah. Qala hadhil alfaz allati dzakaraha Ibnu Abbas, lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis tersebut, tajri ala alsinati katsirin minan nas, banyak terucap keluar dari mulut-mulut manusia, padahal itu termasuk kesyirikan walaupun itu adalah syirik kecil. Wa yusamma syirkal alfaz, disebut dengan syirik lafaz. Walau lam yaqsid biqalbihi, walaupun tidak meyakini dengan hatinya, tetapi itu adalah syirkul alfam. Wa huwa ittikhadul andad, itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, apakah yang dimaksud oleh Syekh Shalih Al-Fauzan termasuk min husnul thali'? Kita lihat fatwa-fatwa ulama. Pertama, Al-Allamah Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh bin Baz. Qala, lafadznya saya bacakan harfiah. Qala yuhram isti'mal ibarat min husni tali'. Persis kan? Mau menakwilkan apa lagi? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, haram memakai istilah min husni tali'. Juga tidak boleh mengucapkan min su'it tali'. Dari jeleknya bintang yang terbit, dari bagusnya bintang yang terbit. Li'anna fihima nisbatu ta'zir fil hawadis ila kauniyah. Berarti orang ini menisbatkan kejadian-kejadian di bumi dengan apa yang muncul dari bintang-bintang atau apa yang terbenam. Apakah kejadian yang baik atau kejadian yang jelek. Ilal matali'. Artinya tidak boleh sama sekali dengan alasan apapun kalimat min husni tali', falyatub ilallah, falyastaghfirillah, dan mengucapkan wahai kaum muslimin, jangan tiru apa yang aku salah, kan begitu seharusnya. Jangan dibela mati-matian, maksudnya at-tali' itu al-hawd, termasuk bagian yang baik adalah bagian baik itu bukan bintang. Sebentar, kamu tahu itu niatnya beliau? Ya, saya yakin. Dari mana yakinnya? Taib, niat bainuhu wa baina rabbuh, niat antara dia dengan Allah, tapi lafadznya sudah salah. Dengan niat apapun. Kalau tolek, dipaham. Sejak zaman dulu sampai zaman Syekh bin Baz, sampai hari ini. Kata Syekh bin Baz, tidak boleh, haram mengucapkan kalimat min husni tolek. Yang kedua, fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Agar tahu bersama siapa dia. Kalau dikatakan sendirian, jangan kirim foto, barakallahu fikum. Saya muak melihatnya. Kesalahan dibela dengan kesalahan berikutnya. Itu kan kesalahan fatal. Dikatakan bahwa dia sendirian menyelisihi sekian ulama, dijawab dengan foto nih bersama masyayikh. Loh, kamu menambah kesalahan dengan kesalahan berikutnya. Menyedihkan. Wallahi menyedihkan. Syekh Ibn Utsaimin berkata, hadhil kalimah yaquluha man la ya'rif asy-syari'ah. Maaf, bukan saya yang berbicara. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kalimat itu diucapkan oleh orang yang tidak mengerti syariah. Yaqulu asy-syakhs idza najaha. Seseorang berkata ketika lulus atau berhasil, dia berkata hadza min husni thali'. Ini termasuk husnul thali'. Wa idza rasaba, kalau enggak naik kelas, mereka berkata hadza min su'it thali'. Hadza min at-tanjim, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini termasuk tanjim, Alladhi huwa nu'un minasyirik, yang termasuk jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Dan itu saya sudah dengarkan sautiyahnya. Artinya jangan dikira ini dusta atas nama syekh. Tidak. Saya dengarkan suaranya dan saya hafal suaranya. Wa min husnil tali'. Qana bidina azakumullah. Apa susahnya untuk bertaubat pada Allah Ta'ala dan mencabut ucapannya? Dan berpesan untuk jangan disebarkan ucapannya. Jangan sampai manusia terpengaruh dengannya. Dikira bahwa itu lafad yang biasa. Lafad yang boleh diucapkan oleh seorang ahli sunnah. Wa hadha alladhi yadda'i anna fawz ar-rajul aw fashaluhu li husni at-tali'. Masih selanjutnya ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Dan apa yang mereka anggap keberhasilan seseorang atau gagalnya seseorang karena baiknya bintang yang terbit atau karena jeleknya bintang yang terbit, hadha naw', ini jenis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu kafirun billah wal mu'min bil kawakib, berarti dia ingkar kepada Allah dan berimannya kepada bintang-bintang. Kenapa tidak berkata alhamdulillah qaddarallah, bertemu fiqh al-usul wa fiqh al-furu' dalam satu malam? Qaddarallah bukan husnul tali', astaghfirullah, tub ila Allah. Yang ketiga, fatwa dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Bagaimana kalimat tersebut? Qala hakama min husnil tali hadatha kada wa kada. Kata Syekh Shalal Fauzan atau Ibni Fauzan Al-Fauzan, bahwa kalimat min husnil tali terjadi ini terjadi itu, karena husnul tali terjadi ini terjadi itu, la yanbaghi hadha at-ta'bir, ungkapan seperti ini tidak pantas. Hadha ya'ud ila alladziina ya'taqiduuna fi an-nujuum, ini kembalinya kepada akidahnya orang yang percaya pada bintang-bintang, at-tawali' wal ghawarib, bintang-bintang yang terbit atau bintang-bintang yang terbenam. Fa huwa min miratsil jahiliyah, kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan, hadza min miratsil jahiliyah, ini warisan jahiliyah. La yajuz min husni at-tali', ولا يجوز من سوء الطالع او ما اشبه ذلك. Atau yang sejenis itu. هذه الفاظ جاهليه يجب تجنبها, ini adalah ucapan jahiliyah yang harus dijauhi. Yang keempat, معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ, عبد العزيز آل الشيخ, قوله هذا من حسن الطالع, bukan memadzhab beliau, enggak. Tetapi kalimat itu sudah pernah muncul dari orang lain. Kata beliau, ucapan min husnil tali', tab'an hadha la yajuz, jelas ini tidak diperbolehkan. Li'anna tali' alladhi huwa najm, karena tali' itu adalah bintang yang terbit. La yamlik wala yadul ala husni wala ala qubh. Bintang yang terbit tidak memiliki apapun dan tidak memiliki takdir apapun, tidak berpengaruh pada kebaikan, tidak berpengaruh pada kejelekan. Walaisa lahu ta'thirun, dan tidak memiliki pengaruh apapun apakah bintang ini terbit ataupun bintang itu terbenam. Bal hadhil kalimah atat ilal muslimin min jarra'i mukhalatatihim li ghairihim, kalimat ini keluar dari kaum muslimin karena pergaulan mereka dengan orang-orang yang bukan muslim. Karena pergaulan mereka dengan selain muslimin. Wa hadhihi kalimatun batilah, kalimat ini kalimat yang batil. Fa'ala hadha, maka dengan ini, kata Syekh Fawaz Al-Madkhali, fa'ala Muhammad ibn Hadi an yatuba min hadzal lafz, harusnya dia bertaubat dari lafaz yang syirik yang seperti ini. Wa yu'lin bara'atahu, dan hendaklah dia umumkan bahwa dia berlepas diri dari kalimat yang seperti itu. Dan ajarkan sisi yang benar, bahwa ahlus sunnah memiliki akidah yang bertentangan dengan ini. Saya keliru, saya salah, saya terbawa dengan ucapan-ucapan haula. La siyama wa huwa yu'ir ala man yu'adihim bis salafiyin, apalagi engkau wahai Muhammad ibn Hadi mengingkari saudara-saudara kita masyayikh bahwa mereka menyelisih akidah, mereka salah dalam akidah. Mana kalaupun ada ketergelinciran mereka, ternyata mereka taubat. Sisanya kamu yang memiliki selisihan akidah, dan sekarang diminta, diharapkan engkau bertaubat. Baik. Jadilah seperti mereka. Yani tawabun. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh bani Adam akan terkelincir, akan salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Yang ke-10. Dari kesalahan fatal beliau adalah kalimat beliau, laqad wallahi wada'tum mikyalan antum bi anfusikum lan nakilakum. Kalian telah meletakkan alat ukur yang saya yakin kalian tidak akan menggunakan alat ukur itu untuk kalian sendiri. Maka kami akan mengukur dengan alat kalian sendiri. Kami akan berkata pada kalian, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ikhwani fidina azakumullah. Secara makna disebutkan bahwa Muhammad ibn Hadi hadahullahu ta'ala ila sunnah menyatakan bahwa kalau menyebut seseorang dengan tabdi' atau tahzir, enggak perlu tanya dalil. Sebagaimana kalian sendiri, maksudnya para ulama, para masyayikh, kalau mentahdir, bukankah tidak membawa dalil? Jangan hadiri majlisnya. Dia mubtadi', cukup. Enggak perlu pakai rincian-rincian. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas secara ringkas saja. Bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, al-jarah ba'da thubutil adalah la yuqbal illa mubayyan. Kata Imam Ahlul Hadis Ibnu Hajar, jarah terhadap orang yang sudah dikenal keadilannya dan kejujurannya tidak diterima, kecuali harus ada penjelasan mengapa kok dijarah. Disinilah letak kesalahannya. Hadahullah. Apa itu letak kesalahannya? Disamakan antara dua jenis manusia. Orang yang benar-benar majruh min awalihi, maka ketika para ulama menyatakan huwa dhaif, langsung diterima. Huwa kadzab, langsung diterima. Karena semua sepakat dia kadzab dan dia dhaif. Tetapi kalau sudah ada orang yang dikenal thiqah, terpercaya, sunni masya Allah, hafid, penghafal yang kuat, tiba-tiba ada yang menyatakan dia kadzab. Kata Ibnu Hajar, kalau yang begini tidak langsung diterima. Harus ditanyakan mengapa. Kok kamu katakan dia kadzab? Apa buktinya dan apa sebabnya dikatakan kadzab? Saya ulangi ucapan Ibnu Hajar. Al-jarah ba'da thubutil adalah. Menjarah seseorang setelah dikenal orang itu adil, tidak diterima. Kecuali mubayyana sabab. Kecuali dijelaskan rinci sebabnya kenapa. Lihtimali an yakuna idha buyyina ghairu qadih. Karena ada kemungkinan setelah dirinci, ternyata yang dianggap sebagai jarah, ternyata ghairu qadih. Ternyata tidak mempengaruhi keadilannya. Mengapa kamu jarah? Karena saya dengar dia di rumahnya ribut dengan istrinya. Apa kaitannya dengan periwayatan hadis? Perkara-perkara seperti itu bisa terjadi pada siapa saja di rumahnya, dan itu bumbunya rumah tangga. Tayib. Ikhwan ibn na'azakumullah. Itu contoh dari saya. Ada pun ucapan Ibnu Hajar selanjutnya, lihtimal, karena ada kemungkinan yang dijadikan alasan oleh mereka untuk menjarah adalah perkara yang ghairu qadih, tidak berpengaruh terhadap keadilan seorang rawi. Itu Ibnu Hajar. Yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullah. Kullu rajulin thabatat adalatuhu, seseorang yang sudah dikenal sabit keadilannya dalam periwayatan hadis oleh para ulama, falam yuqbal fihi tajrih ahad, maka tidak bisa diterima jarahnya siapapun. Hatta yathbuta ala amrin la yujhal an yakuna jarhahu jarhah. Kata beliau, maka kalau ada yang menjarah, tidak diterima jarahnya sampai dia membuktikan dengan bukti yang jelas, tidak ada kesamaran kalau itu benar-benar jarah. Masih kelanjutannya. Seperti ucapan fulanun kadzab. Si fulan kadzab, pendusta. Falaysa mimma yusbit jarhatan hatta yubayyin ma qal. Maka tidak diterima sebagai jarah kecuali dia membuktikan mengapa dikatakan kadzab. Apa masalahnya? Mana yang dia katakan dusta? Sebab sudah dikenal orang ini thiqah, terpercaya. Sudah dikenal adil. Ini berbeda dengan orang yang awal muawalnya, asal muasalnya sudah terkenal pendusta. Enggak usah ditanya. Kalau sudah para imam-imam berkata huwa kadzab, sudah jangan terima. Tetapi orang yang sudah dikenal thiqah tiba-tiba dikatakan Ibnu Hajar kadzab. Wah, ini bahaya. Apa? Sisi mana yang menyebabkan dia dikatakan kadzab? Atau imam ahlul hadis tiba-tiba dikatakan kadzab, harus ada buktinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, inilah yang tidak dibedakan oleh beliau. Syekh Rabi hafizahullah berkata, "Inda ta'arudil jarh wa ta'dil." Kalau bertentangan antara jarh dengan ta'dil, "Labudda min bayani asbabil jarh." Maka harus dijelaskan penyebab jarahnya. Harus rinci, harus mufassar, harus mubayyan. Ikhwan fillah na'azakumullah, kasus ini bukan yang pertama. Kasus ini sudah pernah terjadi pada Falih Al-Harbi. Muhammad ibn Hadi, kata Syekh Fawaz Al-Madkhali, arada minal masyaih wa tulabil ilm ma'assalahu Falih Al-Harbi. Dia menginginkan apa yang sudah dijadikan taksil, pondasi oleh Falih Al-Harbi. Yaitu kalau menyatakan si fulan jangan hadiri dia, enggak perlu tanya kenapa. Kalau dikatakan ihdaru, hati-hati dari dia. Seorang alim menyatakan begitu, harus diterima, enggak usah tanya. Tidak. Kecuali kalau memang min aslihi sudah ma'ruf dia ahlul hawa. Tetapi kalau dikenal ahlus sunnah, harus tanya kenapa kok tiba-tiba ditahzir. Contoh yang sedang terjadi ini, yang sedang jadi masalah adalah Syekh Arafat Al-Muhammadi. Hafizahullahu ta'ala. Baik, beliau dikenal adil oleh semua ulama termasuk dirinya. Ini termasuk Syekh Muhammad bin Hadi sendiri. Tapi bagaimana? Kok tiba-tiba berubah jadi dicerca? Apa ada yang berubah? Sebutkan perubahannya. Kan begitu. Apa ada sesuatu yang baru? Yang dulu mungkin ahlu sunnah, sekarang jadi ahli bid'ah? Mana? Di sisi mananya? Itu yang dituntut oleh Syekh Rabi. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawakan burhan kalian kalau kalian jujur. Karena beliau sudah dikenal ahlu sunnah, sudah dikenal pemegang sunnah, dan dikenal oleh masyayikh kibar dan oleh dia sendiri. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini sangat miripnya Syekh Muhammad bin Hadi dengan Falih Al-Harbi dan dengan Haddadiyah. Qala Syekh Muhammad bin Hadi yang dulu membantah Syekh Muhammad bin Hadi yang sekarang. Lihat ucapan yang dulu. Wa daiman alladhi yuhadzir wa yuhadzir illa wa yadhkuru al-illah allati huddira bihi min hadhihi ad-da'iyah bisababiha. Yang mentahzir hendaklah menyebutkan alasannya dan hendaklah menyebutkan sebabnya yang menyebabkan orang itu ditahzir. Ma yatrukul umur hakada mu'amma, tidak dibiarkan perkaranya begitu saja buta tidak jelas kenapa ditahzir. Wa innama yadhkurul ghalat, seharusnya menyebutkan apa kesalahannya, apa penyimpangannya. Ikhwan ibnina azakumullah, sampai pada kalimat alladhi awjabat tahdir. Sebutkan sebab-sebabnya yang mewajibkan dia ditahdir. Itu dulu. Sekarang ditanya hatu burhana, aku marah. Nasallahu salam al-afiyah. Ikhwan ibnina azakumullah. Ucapan beliau, al-jarh mufassar huwa al-muwaddih al-mubayyan, katanya. Famasalan, misalnya, idza qila an fulanin kadzdzab, kalau dikatakan si fulan kadzdzab, wa anta ta'rif anhu al-kadzib, engkau tahu apa itu makna dusta, fataqulu kaifa kadzdzab, bagaimana dikatakan kadzdzab, fata'ti ila hadha ar-rajul anta ta'rif makna kadzdzab, apakah engkau tahu makna kadzdzab. Jangan begitu tanyanya, kata Syekh Muhammad bin Hadi yang dulu. Jangan tanya apakah engkau benar pendusta. Bukan, salah. Pertanyaannya, kaifa hasala hadzal wasf? Bagaimana kok bisa disifati kadzdzab? Bisa bagaimana? Kita tanyakan pada mereka yang menyatakan Syekh Abdullah Ad-Dhafiri kadzdzab dajjal, yang menyatakan Syekh Arafat kadzdzab dajjal. Kita tanyakan, apa sebabnya dikatakan kadzdzab? Apakah kesalahan berita dikatakan kadzdzab? Apakah menyampaikan sesuatu ternyata salah dikatakan kadzdzab? Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang harus diluruskan. Yang ternyata mereka dalam keadaan sungguh seperti kata Syekh Rabi, ma indahum dalil wala nisfa hujjah, walaupun setengah hujjah. Selalu kalau ditanya dalil, qala satabayyana lakum, akan jelas bagi kalian nanti sebentar lagi. Sayadhhar lakum, akan tampak bagi kalian penyimpangan mereka. Faqama muta'assibuhu, akhirnya para muta'assibun berusaha mencari apa ya. Akhirnya yang didapat hanya ketergelinciran kata, salah ucap, kepleset mengucapkan, yang itu terjadi pada setiap manusia. Karena memang tidak ada, tidak punya dalil, enggak punya hujjah. Jangan beranjak dulu. Ada yang lebih mengerikan lagi. Nasallahu salam al-afiyah wal hidayah wa rahmah lana walahu wali jami'il muslimin. Semoga Allah berikan hidayah pada kita dan mereka dan pada seluruh kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan kalimat-kalimat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan dia di malam Lailatul Qadar. Berkata Syekh Muhammad bin Hadi, yang kata mereka alim imam, qala hadhihi al-ayah laysa fiha dalilun illa 'ala al-mas'alatayn ithnatayn, faman wajada thalithan qabilni, siapa yang dapat yang ketiga berikan padaku. Lihat ucapannya, ucapan yang tidak pantas diucapkan terhadap Al-Qur'an, membatasi fawaid Al-Qur'an hanya pada dua. Saya ulangi kalimatnya agar paham di mana kesalahannya, sebelum dibahas pun sudah kelihatan. Qala hadil ayah laisa fiha dalilun illa mas'alatain ithnatain faman wajada thalithan faqabilni. Ayat ini tidak memberikan faedah kecuali dua. Siapa yang dapat tiga berikan padaku. Ikhwan ibn a'azakumullah, biasanya para ulama yang alim akan berkata ayat ini memiliki banyak faedah, di antaranya dua perkara, bukan gitu? Bukankah sering kita mendengar ucapan para ulama ketika menafsirkan tidak membatasi ayat hanya dua faedah? Pasti akan berkata min hadhil ayah kita mendapatkan sekian masalah, sekian faedah, di antaranya dua perkara. agar tidak membatasi. Jangan-jangan ada perkara penting lainnya yang kamu tidak tahu. Jangan-jangan ada faedah penting lainnya yang kamu tidak ngerti. Ini barakallahu fikum, maaf-maaf kesombongan. Wa man wajada thalith qabilni, temui aku. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ringkas saja. Yang berikutnya. Dia berkata pula pada ayat lainnya. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Juga membaca ayat waja'a rabbuka, dan datang Rabbmu. Kemudian dia berkata hadal maji wa huwa an-nuzul. La yakunu al-maji illa bin-nuzul. Tidak mungkin ada datang kecuali dengan turun. Ini dibutuhkan dalil. Dari mana kamu menyatakan seperti itu? Apakah benar bahwa yang namanya maji tidak terjadi kecuali dengan nuzul? Ikhwan ibn na'azakumullah, perkara-perkara ini dan lainnya, mudah-mudahan kalau ada kesempatan berikutnya kita akan bacakan dengan rinci bagaimana ucapan para ulama yang menyebutkan bahwa ini adalah perkara yang menyimpang, perkara yang berbahaya. Jangan kaum muslimin, apalagi salafiyin, diajari dengan akhlak yang jelek pada Quran. Jangan menyatakan ayat ini tidak memberikan faedah kecuali dua. Kok enaknya? Tahu dari mana kamu? Akhlaknya ulama kepada Quran bahwa ayat ini memberikan banyak faedah. Di antaranya dua, kan begitu? Ini adab terhadap Al-Quran. Ikhwani fidina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah al-wala wal-bara li nafsihi huwa. Ini juga pembahasan yang panjang. Bahwa sekian perkara yang dia menjara seseorang atau satu kaum, atau dia mentakdil seseorang atau satu kaum, ternyata alasannya hanya walaknya kepada dirinya. Siapa yang membela dirinya, maka dia akan berikan padanya wala. Dan siapa yang membantah dirinya, dia akan sikat, siapapun dia. Yang tadinya gak ikut-ikutan, ketika berbicara kebenaran, membantah kesalahan dia, langsung disikat. Termasuk Syekh Fawaz, ikut terbawa. Termasuk bahkan Al-Banna, ikut disikat. Semua yang tidak mendukung dia akan dibantah. Ini ikhwan fillah azakumullah, al-wala wal-bara tidak pada tempatnya. Harusnya al-wala wal-bara dibangun di atas Quran wa sunnah. Kita mencintai orang yang di atas kitab wa sunnah, dan kita membenci orang yang menyelisihi kitab wa sunnah. Nasallahu salam al-afiyah wal-hidayah wa rahmah lana walahum wa li jami'il muslimin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslimin kathira. Subhanakallahum wa hamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.